wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Dan makna dari ya'buduni adalah mentauhidkan Aku. Kemudian penulis Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan yang paling agung dari perintah Allah adalah perintah tauhid, dan ia adalah yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Sampai di sini kita pertemuan sebelumnya ya tentang tauhid, dan pada malam ini kita lanjutkan catatan ketiga yang dibawakan oleh penulis. Penulis mengatakan, wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Perhatikan, dan larangan paling besar adalah syirik, yaitu menyeru menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Ini yang malam ini kita akan bahas insyaallah taala dari catatan yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Ketika penulis mengatakan, dan larangan paling besar, larangan di dalam ilmu agama ataupun di dalam ilmu usul fikih, larangan artinya adalah ma talaba asy-syari'u, apa yang diminta oleh syariat, ijtina buhu, apa yang diminta oleh syariat untuk menjauhinya, itu yang disebut dengan larangan. Ma talaba asy-syari'u ijtinabahu, apa saja yang dilarang oleh syariat untuk apa yang diminta oleh syariat untuk dijauhi, itu adalah larangan. Karena di sini penulis mengatakan, dan larangan, kita membicarakan larangan. Larangan adalah apa saja yang diminta oleh syariat ataupun pembuat syariat untuk menjauhinya, itu disebut dengan larangan. Dan larangan dalam agama Islam ada dua macam, ada yang haram dan ada yang makruh. Yang haram pengertiannya adalah ma naha anhu syari'u nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat yaitu Allah Jalla fi'ula dengan larangan yang keras, larangan yang pasti, nahyan jaziman, larangan yang ditekankan. Ini jenis larangan yang pertama. Jenis larangan yang kedua yaitu makruh, yaitu ma naha anhu syari' nahyan ghaira jazim, sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang tidak keras, yang tidak ditekankan. Ini namanya larangan bentuknya makruh. Dan di dalam agama Islam, Islam itu terdiri antara dua, imma amrun aw nahyun, baik itu berupa perintah atau berupa larangan. Nah, sekarang kita membicarakan larangan. Larangan artinya secara bahasa dan secara ilmu usul fikih adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat atau sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk menjauhinya. Ya, ada lagi sebagian ulama mengatakan ma talaba syari'u al-kaffa anhu. Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat yaitu Allah Jalla fi'ala untuk menjauhinya, untuk mencukupkan diri darinya, itu disebut larangan. Dan sudah saya sebutkan larangan jenisnya dua, yaitu al-haram dan al-makruh. Pengertian haram adalah ma naha anhu syari' nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang keras. Ini haram. Nilainya yang kita kenal selama ini ternyata nilainya adalah ma yuthabu tarikuhu wa yastahiqqu iqabuhu fa'iluhu. Artinya nilainya adalah seorang yang meninggalkannya diberikan pahala dan yang mengerjakannya diancam atau berhak mendapatkan siksa. Tidak mesti disiksa, berhak atau diancam, karena Allah Maha Luas rahmatnya. Karena Allah Maha Luas rahmatnya. Mungkin orang yang melakukan keharaman diampuni dosanya oleh Allah. Maka para ulama mengatakan tu'ida bil adzab atau ustuhiqqa bidzam, yang artinya diancam dengan siksa atau berhak dicela karena mungkin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mengerjakan hal yang diharamkan, maka cepat-cepat bertaubat. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Ini larangan yang berbentuk haram. Larangan yang berbentuk makruh, ma naha anhu syari' nahyan ghaira jazim. Sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang tidak ditekankan. Yang nilainya ma yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu, yaitu jika pelakunya diberikan pahala dan yang meninggalkannya diberikan pahala, ma yuthabu tarikuhu, dan yang mengerjakannya tidak diancam siksa. Yang mengerjakannya tidak diancam siksa. Contoh haram, misalkan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, di antaranya ini kesyirikan. Ini haram. Dan haram yang paling besar. Ya, haram yang paling besar. Contoh yang lain, berzina, minum khamar, berjudi, durhaka orang tua. Nah, ini semua adalah keharaman-keharaman dan larangan-larangan. Kemudian contoh makruh, diantaranya hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan seseorang makan atau duduk di tempat antara cahaya dan bayangan. Ini makruh. Yaitu duduk di antara cahaya dan bayangan, karena itu tempat syaitan. Ini perkara yang makruh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau sudah kita pahami tentang larangan, maka perhatikan. Larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Asal hukum larangan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul berkonsekuensi kepada keharaman. Al-aslu fil nahi yaqtadit tahrim. Itu kaedah. Kaedah dasar prinsip asal hukum, bahwa asal hukum larangan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul mengkonsekuensikan keharaman, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari haram menjadi makruh, baru dia makruh. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum dengan berdiri. Asal hukumnya larangan. Ini larangan kan? Larangan. Asal hukum larangan keharaman. Itu contoh. Nah, nanti terdapat riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau makan, minum atau minum sambil berdiri, maka nanti dikatakan itu adalah minum karena ada hajah atau keperluan. Maka tetap asal hukum makan dan minum sambil berdiri haram, karena tadi kaedahnya, setiap larangan asal hukumnya mengkonsekuensikan kepada keharaman. Paham ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis mengatakan, dan larangan, lihat sekali lagi, larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Kepada keharaman. Dan larangan paling besar. Paling besar maksudnya di dalam agama Islam. Paling besar maksudnya adalah di dalam agama Islam. Paling besar. Yaitu menurut Allah Subhanahu wa taala, larangan paling besar adalah syirik. Adalah kesyirikan. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernyataan. Setiap pernyataan dalam agama memerlukan dalil, bukan dengan perasaan. Ketika dikatakan larangan paling besar adalah kesyirikan, yang dilarang oleh Allah kesyirikan, maka sebelum kita menyebutkan dalil-dalil, ini menjadi pelajaran bagi kita ke kaum muslimin, bahwa larangan paling terbesar yang pernah Allah larang manusia terhadapnya adalah kesyirikan. Karena sebagian orang dengan ketidaktahuannya akhirnya menganggap ada yang lebih besar dari kesyirikan, di antaranya anak menzinahi ibunya, di antaranya korupsi duit rakyat Indonesia, 220 juta rakyat Indonesia. Kenapa bisa seperti itu pemikirannya? Karena lihat, kita contoh, kita ambil contoh saja dan kita lihat fakta di lapangan. Sebagian orang lebih membicarakan korupsi dibandingkan kesyirikan. Padahal dosa paling terbesar adalah kesyirikan dibandingkan korupsi. Dalam hal ini kita tidak meremehkan dosa korupsi yang merugikan rakyat, tidak. Akan tetapi kalau kita lihat tingkatan keharaman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Baik, sekarang kita ingin menyebutkan dalil-dalil bahwa larangan paling besar adalah kesyirikan. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di situ terdapat dua penekanan. Inna kemudian la. Inna syirka sesungguhnya. Ada innanya. Kemudian la zulmun adzim. Benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di sini menunjukkan bahwasanya dosa syirik larangan paling besar, karena Allah menyebutkan la zulmun adzim. Kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa larangan paling besar di atas muka bumi ini adalah kesyirikan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, kalau dia larangan paling besar, maka semestinya kita sebagai kaum muslimin jangan sampai masuk ke dalamnya. Karena kalau dia larangan terbesar dan berkonsekuensi kepada keharaman, apabila dikerjakan maka diancam siksa besar pula. Beda kalau seandainya larangannya kecil, dosanya kecil, maka diancam siksanya pun tidak seperti dosa besar. Meskipun kita tidak boleh meremehkan antara dosa besar dengan dosa kecil. Ya, ini menjadikan pelajaran bagi kita ketika penulis mengatakan larangan paling terbesar adalah kesyirikan, maka kita selama hidup, selama hayat di kandung badan, selama nafas masih kita bisa lakukan. Matahari belum terbit dari barat, maka hati-hati dengan dosa kesyirikan. Lebih hati-hati dibandingkan dosa selainnya. Ya. Lebih hati-hati dibandingkan dosa selainnya. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 48. An-Nisa surat keempat ayat 48. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa syirik adalah larangan paling terbesar. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah melakukan atau terperosok ke dalam dosa yang besar. Dosa yang besar. Yang menyatakan besar Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat lagi di dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dolalan ba'idan. Ba'idan sifat dari dhalal. Dia sudah sesat, bukan hanya sekedar sesat, tapi sesatnya jauh. Ini menunjukkan bahwa larangan paling besar adalah kesyirikan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dari Al-Qur'an ya, bahwa kesyirikan adalah larangan paling terbesar, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Surat Al-An'am ini disebut oleh sebagian ulama adalah Al-Ashru An-Nawahil Ashru, larangan yang 10 jumlahnya, 10 commandment, larangan 10. Pertama kali larangan adalah kesyirikan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat apa tadi? Al-An'am ayat berapa? 151 sampai 152. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Wahai kalian ahlu kitab kesini. Wahai kalian ahlu kitab kesini. Aku bacakan apa yang Allah Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang paling pertama, alla tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa larangan paling terbesar adalah kesyirikan. Kalau kita lihat hadis Rasul sekarang yang menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa larangan paling terbesar adalah kesyirikan, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling terbesar? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dosa paling terbesar, bi akbaril kabair. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulna bala ya Rasulullah." Kami mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa itu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yang pertama kali dosa paling terbesar, al-isyraku billah. Lihat, di akbaril kabair, dosa paling terbesar. Maka, sekali lagi saya ingatkan, ini menjadikan harus masuk ke dalam hati kita, ke dalam perasaan kita, tidak ada dosa paling terbesar kecuali dosa kesyirikan. Ya, maka yang menjadi perhatian kita pun adalah jangan sampai kita, keluarga kita masuk ke dalam dosa kesyirikan. Dan juga yang menjadi perhatian kita pun dakwah kita adalah menjauhkan manusia dari kesyirikan. Dan inilah dakwahnya para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa jatanibut taghut." Artinya, dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul, hendaknya mereka beribadah kepada Allah. Lihat, ini poin pertama yang pernah kita bicarakan minggu lalu. Wa a'zamu ma amara Allahu bih at-tauhid. Perintah paling yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Wa a'zamu ma nahaa 'anhu asy-syirk. Dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Lihat hadis tadi, riwayat Bukhari. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair? Ini penjelasan saya ambilkan dari sisi bahasa agar lebih mendalam dan lebih masuk ke dalam hati kita bahwa syirik dosa paling terbesar. Sekali lagi, ini yang menjadikan kita akhirnya benar-benar harus konsisten perhatiannya dengan dosa kesyirikan. Kenapa? Karena paling terbesar. Siksanya pun paling terbesar nantinya. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat sekarang penjelasannya. Akbar. Akbar ini kata perbandingan yang artinya dalam bahasa Indonesia lebih besar. Kalau kata biasanya kabirun. Kabirun artinya besar. Tapi ketika akbar maka dia lebih besar. Dalam bahasa Arab namanya adalah sighatut tafdhil. Kata komparasi yaitu yang menunjukkan kepada perbandingan. Kata apabila dalam bentuk redaksi sighatut tafdhil, kata perbandingan, kemudian setelahnya adalah jamak. Al-kabair jamak. Jamak dari jamak artinya paham ya? Jamak apa? Banyak. Jamak itu artinya banyak, plural. Ya. Bentuk tunggalnya, mufradnya adalah kabiratun. Artinya dosa besar. Ini berarti dosa-dosa besar. Ini dosa besar. Sekarang satu. Ini dosa-dosa besar. Nah, kaedahnya adalah apabila ada kalimat komparatif setelahnya jamak maka menunjukkan kepada paling ter. Ya. Artinya kalau kita terjemahkan, maukah aku beritahukan ala, ingat ketahuilah kalian, maukah aku beritahukan tentang dosa paling terbesar. Nah, ini semakin masuk ke dalam hati kita, tidak ada dosa paling terbesar kecuali kesyirikan, semakin juga kita harus perhatian dari dosa kesyirikan ini. Karena ketika dia dosa kesyirikan dosa paling terbesar, maka berarti kita jangan sampai mengerjakannya. Karena jikalau mengerjakannya, maka nanti akan diancam siksa yang juga besar. Ya, sekali lagi, perhatian terus sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Perhatian bahwa dosa paling terbesar adalah dosa kesyirikan. Dalil yang lain itu tadi hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "A'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Lihat, sama a'zamu kata tafdhil, kata perbandingan, menunjukkan kepada lebih. Azim besar, a'zamu lebih besar. Azim agung, a'zamu lebih agung. Setelahnya dosa. Dosa di situ dalam bentuk nakirah, dalam bentuk ma'rifah, menunjukkan kepada pengenalan bahwa dosa paling agung adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah menciptakanmu. Nah, itu sudah masuk ya insyaallah. Ingat sekali lagi, malam ini tidak ada dosa paling terbesar. Kalau seandainya ada kisah dahulu, ini Syekh yang menulis kitab ini. Jadi beliau lagi ngajar. Beliau lagi ngajar. Kemudian setelah itu ada muridnya datang. Syekh, di situ ada orang yang menzinahi ibunya. Syekh diam aja. Kemudian di situ ada orang yang membunuh. Syekh diam saja. Kemudian datang muridnya yang ketiga mengatakan, "Syekh, di situ ada orang yang bertabarruk dengan pohon dan kuburan." Maka kemudian beliau, "Ayo kita ke sana." Kenapa? Karena ini maksiat dan dosa besar. Tetapi itu maksiat dan dosa paling terbesar. Paham sekarang? Yang harus menjadi fokus perhatian kita, jangan sampai kita sebagai seorang muslim masuk ke dalam dosa kesyirikan. Karena dia larangan paling terbesar. Taib. Kemudian di sini penulis mengatakan, dan larangan paling besar adalah syirik. Kita akan bahas syirik pelan-pelan. Perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, secara bahasa syirik diambilkan dari bahasa Arab, yaitu asyirku. Asyirku diambilkan dari kata-kata asyirku. Dan asyirku, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal setiap kata Arab yang awalannya syin, yang huruf dasarnya syin, ra dan kaf, maka menunjukkan kepada diddu syafa'. Diddu al-wahid, diddu al-witr maksud saya. Menunjukkan kepada asy-syafa' diddul witr. Saya ulangi, kata syirik asalnya diambil dari kata Arab, yaitu asy-syirku. Dan asy-syirku diambil dari tiga huruf dasar, syin, ra dan kaf. Syin, ra dan kaf, maka maknanya secara bahasa adalah asy-syafa', ganda, double. Dan secara istilah syar'i, makna bahasa juga, diddul witr, kebalikan dari ganjil. Ini secara bahasa, kebalikan dari apa? Ganjil. Itu syirik secara bahasa. Saya tulis ya biar paham. Apa tadi? Syirik diambil dari kata apa? Asyirku. Asyirku adalah kata Arab yang huruf dasarnya syin, ra dan kaf. Syin, ra dan kaf apabila ada di dalam kata Arab menunjukkan kepada asy-syafa'. Ini bahasa Indonesianya syirik, dari kata Arab asyirku. Asyirku diambil dari tiga huruf dasarnya syin, ra dan kaf. Shin, ra dan kaf artinya adalah asyafa. Asyafa artinya itu double atau ganda atau berpasangan. Nah, sama ini semuanya. Atau dalam bahasa Arab juga dhiddul witr, yaitu kebalikan dari ganjil. Kebalikan dari ganjil. Nah, ini arti syirik secara bahasa. Sedangkan arti syirik secara istilah, terminologi syar'i apa? Kita harus paham. Kenapa harus paham? Karena dia dosa paling terbesar. Bagaimana mau menjauhinya kalau saya tidak paham? Maka ini harus benar-benar menjadi perhatian kita. Ya, lihat baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Secara istilah syariat, syirik adalah kata kuncinya yang antum harus selalu ada dalam benak antum. Kata kunci, password, miftahus sir, bahasa apa lagi? Ya, kata kuncinya. Lihat, selalu ada kata kunci taswiyah. Selalu ada kata kunci penyamaan, taswiyah. Baik, silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Syirik secara istilah terminologi syar'i adalah yaitu penyamaan. Kata kuncinya penyamaan. Selalu praktek kesyirikan selalu ada penyamaan. Nanti kita akan contohkan ya. Taswiyatu, sedangkan pengertiannya taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Yang artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu pengertian kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah jalla fi'ala. Apa dalil tentang pengertian ini? Apa dalil tentang penyamaan? Kata kunci syirik adalah penyamaan. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 97-98. Perhatikan ayatnya, dan saya berpesan kepada para penuntut ilmu yang hadir di masjid ini, khusus kajian saya bawa mushaf terjemah. Jadi bisa apa yang kita tunjukkan, maka dia bisa buka. Dan saya juga berpesan kepada para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa insyaallah taala yang diajarkan di masjid ini hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Insyaallah. Kalau seandainya tidak ada, maka tinggalkan dan dinasihati ustadznya. Tetapi yang diajarkan insyaallah hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya saya katakan dianjurkan untuk membawa mushaf terjemah, ataupun Anda sekarang punya gadget ya, zaman yang zaman now ini, zaman canggih ini, bawa gadgetnya, di situ ada mushaf kemudian terjemahannya. Lihat, sekarang saya ingin menyebutkan tallah in kunna lafi dhalalim mubin. Orang-orang kafir musyrik mengatakan demi Allah kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Iz nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan, lihat penyamaan, menyamakan kalian berhala-berhala dengan Rabb Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang Maha mengatur alam semesta. Nah, disitulah saya katakan syirik kata kuncinya adalah apa? Penyamaan. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu, menyamakan. Sekarang kita lihat pengertiannya. Apa tadi pengertiannya? Menyamakan, menyamakan apa? Selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Jangan sampai keliru definisinya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Kita jelaskan sekarang tentang definisi ini. Menyamakan selain Allah. Perhatikan kata-kata menyamakan. Ya, berarti menyamakan selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Baik itu malaikat paling mulia Jibril, tidak boleh disamakan dengan Allah. Baik itu manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh disamakan dengan Allah. Baik itu makhluk hidup, ya, tidak boleh disamakan dengan Allah. Atau benda mati, tidak boleh disamakan dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, dengan Allah, ya, dalam perkara yang perkara khusus. Perkara khusus milik Allah apa? Seperti ibadah. Ini milik Allah. Ibadah itu apa? Makanya di awal saya sebutkan. Oleh karenanya, kalau ada yang absen kajian ini, dia tidak akan nyambung. Kenapa? Karena kajiannya itu sistematis. Dan saya sangat sangat perhatian dengan matan. Maka yang ikut kajian harus memiliki matannya. Tidak akan faham, tidak akan dapat ilmu kalau seandainya tidak rutin. Ya? Maka perhatikan baik-baik perkara khusus milik Allah apa? Ibadah. Ibadah apa? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang tahu? Tauhid uluhiyah. Ada yang mendefinisikan ibadah? Segala perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik yang lahir ataupun yang batin. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, itu ibadah. Ya, kemudian juga ibadah lahiriah itu. Ibadah batin apa? Rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, rasa syukur, rasa sabar. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah khusus milik Allah. Nah, syirik adalah menyamakan selain Allah. Apa itu malaikatkah yang paling termulia Jibril, nabi, makhluk hidup, benda mati, apa saja selain Allah, tidak boleh disamakan dengan Allah. Karena kalau terjadi penyamaan, maka disebut sebagai kesyirikan. Di dalam perkara apa yang disamakan? Yaitu perkara khusus milik Allah. Seperti ibadah, minta tolong, isti'anah. Minta perlindungan, isti'adah. Minta perlindungan dalam keadaan yang sempit, istighatsah. Hanya milik Allah. Tidak boleh disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara minta tolong. Minta tolong kepada malaikat Jibril, minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Hah? Minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Kenapa? Karena dia ibadah. Ibadah hanya diberikan kepada siapa? Allah. Itu di dunia. Adapun di akhirat nanti kita minta syafaat kepada beliau. Di dunia tidak bisa kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ibadah. Minta, itu ibadah. Doa kepada Allah, ibadah. Harus diberikan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat lagi. Khusus milik Allah adalah rububiyah. Apa itu rububiyah? Kekuasaan. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Maka tidak boleh disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububiyah, kekuasaan. Ada pawang hujan. Iklan habulang. Di Banjar. Itu berarti penyimpangan tauhid. Kenapa? Dan itu kesyirikan. Menyamakan pawang hujan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus, yaitu rububiyah. Pengaturan langit, bumi, lautan, daratan, udara, hanya Allah. Yang mengatur pantai selatan, yang mengatur gunung Merapi, hanya Allah. Siapa yang mengatakan ada menyamakan selain Allah? Kuncenkah? Kemudian Nyi Roro Kidulkah? Pantai Selatan dengan Allah dalam perkara khusus pengaturan rububiyah, pengaturan penciptaan kekuasaan, maka ini berarti melakukan kesyirikan. Paham ya? Itulah yang definisi dari kesyirikan. Allahu a'lam. Cukup kiranya pertemuan kali ini. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Banyak adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sampai level kesyirikan. Banyak masyarakat menganggap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat harus tetap dilestarikan karena ini budaya kita, kata mereka. Bagaimana tanggapannya? Maka kita harus menjelaskan dengan baik, dengan dalil, dengan santun, bahwa asal hukum adat istiadat mubah, boleh. Apapun adat istiadatnya, mubah. Mau naik pinang, mau pakai baju sasirangan, mubah. Tetapi ketika ada yang menyimpang dengan akidah, maka kita harus menjauhinya. Contoh, walimahan, ya, duduk mempelai di atas tempat duduknya, di atas peraduannya, mubah boleh, asalkan jangan bercampur antara laki-laki dengan perempuan, karena dilarang dalam agama, meskipun itu adat istiadat. Nah, kalau seandainya pas duduk di peraduan, di bawahnya bubur habang, bubur putih, nah ini yang gak boleh. Ya, kenapa? Karena berarti itu sesaji diberikan kepada jin. Nah, lihat tadi pengertiannya. Berarti di sini menyamakan selain Allah, jin dalam hal ini, dengan Allah dalam perihal meminta perlindungan. Padahal minta perlindungan adalah jenis apa? Ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Jalla fi'ula. Apakah termasuk syirik seseorang yang bersumpah dengan nama Rasulullah? Kenapa? Apa jatuh kesyirikan jika ya? Baik, perhatikan. Sekarang tadi kita sudah jelaskan definisinya. Ya? Maka nanti timbul pertanyaan banyak tentang contoh-contoh. Itulah fungsinya, pentingnya mengetahui definisi. Tanpa kita harus mengetahui contoh-contoh, setiap contoh, tetapi kita sudah bisa mengukur, oh ini kesyirikan. Itu satu. Yang kedua, nanti bulik ke rumah, tujuan pian bukan menghukumi, ini musyrik, bukan. Ya, tujuan kita belajar perbuatan, bukan menghukumi orang. Paham ini? Jangan sampai membuat fitnah, terutama untuk saya. Di mana belajar gerang? Di Masjid Utsman. Siapa ustadznya? Lu kena. Ya? Itu yang kedua, bahwa belajar ini belajar hukum perbuatan, bukan hukum pelaku. Hukum pelaku bukan urusan kita, itu urusannya para ulama. Maka saya tekankan di majelis ini, dan ini juga untuk masyarakat sekitar, bahwa kita tidak suka mensyirik-syirikan orang, tidak suka mengkafir-kafirkan orang, enggak. Tetapi kita mempelajari hukum perbuatan. Perbuatan ini bagaimana? Adapun orangnya, maka kita di sana ada intifaul mawani wa iqamatul hujjah. Ditegakkan dulu hujahnya, diajari. Ya. Kemudian kalau seandainya tidak ada penghalang atas hukum, baru diletakkan hukumnya. Itu pun tidak semua orang menghukumi orang. Ya, ingat sekali lagi, belajar akidah ini bukan tujuannya untuk menjadi hakim. Ya. Kafir, tok. Musyrik, tok. Enggak ya. Ya, dan tidak mudah mengatakan kepada seorang muslim, kamu musyrik, kamu kafir, enggak mudah. Paham ya? Nah, nanti jangan sampai memvonis orang nanti pulang. Maka para ikhwah, sekarang perhatikan contoh yang disebutkan di sini. Apakah termasuk kesyirikan bersumpah dengan nama Rasulullah? Contohnya misalkan demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu kan sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Demi Allah, demi Rasulullah, ulun gak ada menyuntan kecuali seekor. Sama yang menyuntan itu. Ya, maka jawabannya adalah apa makna sumpah? Sumpah adalah dzikru syai'il mu'azzam li tauqidil kalam. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Yang pantas diagungkan hanya siapa? Allah. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Makanya tadi maling yang ketangkap, demi Allah enggak ada menyuntan. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Maka ketika seseorang menyebutkan nama Rasulullah demi Rasulullah, itu berarti menyamakan selain Allah, yaitu Rasulullah, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu pengagungan. Maka berarti tidak boleh, Ustaz. Iya. Berarti kesyirikan, Ustaz. Iya. Ustaz, sudah biasa di masyarakat. Itulah makanya kita belajar agar kebiasaan-kebiasaan tersebut kita jauhi, dan kita nasihati masyarakat untuk menjauhinya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nas tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu kan Rasulullah, Ustaz. Masa kada boleh jua? Iya, tetap. Seperti yang kita ucapkan tadi, menyamakan selain Allah, siapapun dia, apapun dia, pokoknya selain Allah. Ustaz, selain Allah itu siapa? Kullu ma siwallah fahuwal alam. Setiap selain Allah itu adalah alam semesta, apapun itu. Ya, wallahu a'lam. Saya mau bertanya masalah tentang haramnya bertawasul kepada orang saleh dan kepada kubur, karena kebanyakan masyarakat masih terjerumus kepada dosa terbesar ini. Para ikhwah, apa arti tawasul yang kita pahami selama ini? Arti tawasul yang dipahami selama ini adalah menjadikan orang saleh sebagai perantara antara kita dengan Allah. Itu tawassul. Sebagian orang mengartikan tawassul itu artinya perantara. Ya. Sedangkan sebenarnya arti tawassul atau wasilah dalam bahasa Arab artinya adalah mengerjakan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah agar dekat dengan Allah. Paham ini para ikhwan? Itu arti tawassul. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 35, kemudian juga surat Al-Isra lebih tepat, surat ke-17 ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Tawassul atau wasilah, lihat surat Al-Isra surat ke-17 ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Lihat, perhatikan baik-baik. Begini. Ada orang yang menyembah malaikat. Ada orang yang menyembah malaikat. Sedangkan malaikat ini sendiri mencari tawassul kepada Allah. Apa maksudnya? Malaikat ini sendiri mencari cara bagaimana bisa dekat dengan Allah. Kenapa dia tidak menyembah kepada Allah langsung, minta kepada malaikat? Malaikatnya sendiri saja ingin mencari cara agar bisa dekat dengan Allah. Itu arti tawassul sebenarnya. Tawassul itu diambil dari kata wasilah dalam surah Al-Isra ayat 57 yang artinya adalah mengerjakan pekerjaan baik agar dekat dengan siapa? Allah. Adapun menjadikan Allah sebagai perantara, maka apabila yang menjadi perantara tersebut orang yang sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang menjadi perantara, kalau orang sudah meninggal, dia bukannya kita mintai, malah kita doakan orangnya. Dia lebih perlu doa kita dibandingkan kita minta kepada dia. Ya, lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebiasaan orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Kami tidak beribadah kepada berhala itu, tetapi kami hanya ingin berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Lihat, dia menjadikan, orang musyrik menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara, yaitu berhala mereka. Maka kita tidak boleh menjadikan antara kita dengan Allah perantara. Allah itu tidak seperti raja harus harus melalui penggawanya, menterinya, tidak seperti presiden harus melalui protokolernya, enggak. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Allah langsung. Jaganjarannya apa? Astajib lakum, aku akan kabulkan bagi kalian permintaan kalian. Maka tawassul yang dilarang adalah bertawassul, menjadikan antara dia dengan Allah perantara, dan perantara tersebut tidak dapat diambil manfaatnya. Seperti orang yang sudah meninggal, yang sudah meninggal, yang paling pantas kita lakukan adalah mendoakannya, bukan minta kepadanya. Adapun kalau seandainya menjadikan perantara antara kita dengan Allah, minta didoakan oleh orang soleh, ya, tuan guru, kiai yang masih hidup, boleh, tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia masih hidup dan berdoa dengan benar kepada Allah. Adapun menjadikan perantara untuk orang yang sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf yang tidak bisa dijawab pertanyaannya. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.